بسم الله الرحمن الرحيم. Anda yang di birokrasi sekarang, banyak orang saya tuh bingung ya, kalau masa-masa pemilihan tuh banyak mengerjakan hal yang tidak perlu. Padahal kata Quran itu di Quran surah 3 ayat 27 kan jelas. Dari 26 sebetulnya sampai 27-nya. Jelas. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan kekuasaan itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang kehendaki. Jadi kalau ada orang baik diberikan supaya kebaikannya menyebar pada rakyatnya. Kalau ada orang jelek kemudian dia bisa naik, untuk ditunjukkan ada yang salah di tempat itu harus diperbaiki supaya dia bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu maksudnya. Tapi kekuasaan itu Allah yang tetapkan. Makanya orang-orang yang pandai itu dia akan mendekati Allah. Dia akan memohon supaya diberikan petunjuk. Kalau diberikan, dia lakukan hal-hal yang baik. Maka mendekat dia, baca ayat-ayat itu. Sebetulnya kepala-kepala yang calon pilkada, calon pemimpin dan sebagainya, calon kepala daerah dari mulai yang ringan sampai yang besar, kalau dia paham tentang ayat itu, dia bangun malam. Dia minta petunjuk kepada Allah. Itu titipan. Karena kalau cuma jadi pemimpin, Fir'aun pun pemimpin. Tapi kepemimpinan Fir'aun diabadikan bahkan dalam Al-Quran sebagai contoh. Karena itu tidak belum tentu mengantarkan dia ke surga. Hati-hati. Jadi ada orang yang diberikan kedudukan, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang yang diberikan harta, dengan itu dia bisa ke surga. Ada orang yang diberikan pengetahuan, bekal itu untuk ke surga. Ada orang yang hanya diberikan tenaga, karena itu yang membuat dia ke surga. Bilal mendapatkan tenaga, dengan itu dia pakai azan. Ali mendapatkan pengetahuan, dengan itu dia pakai berdakwah. Baik, sebagian sahabat mendapat kedudukan. Di antara mereka ada Umar bin Khattab. Ya, dipakai untuk mengantarkan ke surganya. Yang harta benda seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi jangan lupa ada Fir'aun yang pernah mendapatkan kedudukan, diberi contoh tapi tidak bisa mengantarkan ke surganya. Ada Qarun yang ketika dia punya harta hanya dipakai foya-foya. Jadi kalau orang sekarang hanya ingin ikutan foya-foya, dia ketinggalan, telat dia. Keduluan Qarun. Katakan pada orang kaya, ya ibu-ibu sosialita misalnya, yang cuman gosip datang macam-macam. Kalau cuman begitu, katakan terlambat sejak zaman Nabi Yusuf. Sudah ada sosialita yang cuman gosip. Kumpul-kumpul. Katanya di sini ada orang ganteng ya. Sampai kejebak kan situ. Oh, tuh. Ah, emang dia gak tahan. Yusuf keluar. Begitu keluar, wah mahadza basyarin hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang sedang menyamar. Ganteng-ganteng Nabi. Oh. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Digosipin lagi. Tuh, udah ada kasusnya banyak. Jadi untuk apa kalau cuma kumpul-kumpul gak ada kerjaan, harta dibanggakan, cari ayatnya. Begitu Anda dihadapkan pada suasana itu, baca. Malamnya bangun, sujudnya lamakan, suratnya pilih yang sesuai.